siapa dirimu? Tanyakan evolusi yang makin pudar. Hey, buka mata hatimu, dia akan menuju ke jalan yang terang. Jangan lagi membangkitkan semangatmu, jangan ragu buktikanlah kau mampu, jangan mundur petakanlah hatimu. Kita tuh berlari untuk semua.